Seberapa pantaskah kau untuk kutunggu? Cukup pindahkah dirimu untuk selalu ku nantikan? Mampukah kau hadir dalam setiap mimpi burukku? Mampukah kita bertahan di saat kita jauh? Seberapa hebat kau untuk ku banggakan? Cukup tangguhkah dirimu untuk selalu kuandalkan? Mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang? Sanggupkah kau meyakinkan di saat aku tiba? Celakanya hanya kau lah yang benar-benar tunggu. Hanya kau lah yang benar-benar memahamiku. Kau peduli dan pergilah kemanapun kau suka. Celakanya hanya kau lah yang patah sejauh bangkakan. Hanya kau lah yang sanggup untuk mengandalkan. Di antara beri aku selalu menantimu. Seberapa hebat kau untuk kebanggakan? Cukup tanggungkah dirimu untuk selalu kuandalkan? Mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malam? Sanggupkah kau meyakinkan di sana tiba? Mengubur semua indah kenangan. Tapi aku selalu menunggumu di sini. Bila saja kau berubah pikiran. Celakanya I'm